Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Sabda baginda Rasul berikut ini. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul albala thawabahum." Orang-orang yang enggak kena musibah pada saat di dunia, yang enggak pernah kena gempa pada saat di dunia, pada hari kiamat nanti, saat mereka melihat saudara-saudara mereka yang terkena musibah gempa misalnya, diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang pada saat di dunia enggak pernah kena musibah tersebut, mereka berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Lau anna juludahum kurridat fid dunya bil maqaril. Mereka berharap kulit mereka dipotong-potong dengan sebuah gunting pada saat di dunia. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Ketika mereka melihat pahala, ganjaran, kenikmatan surga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang kena musibah gempa, yang kena tanah longsor, lalu mereka bersabar, ganjarannya begitu besar, kenikmatan surganya luar biasa, dapat istana, dapat bidadari, dapat bidadara, dapat kenikmatan yang berlimpah. Mereka berharap kena musibah ketika di dunia. Kenapa kita enggak kena musibah sebagaimana saudara-saudara kita kena musibah? Jadi mereka juga pengen kena musibah. Mereka juga pengen kena gempa, bahkan enggak tanggung-tanggung, bukan gempa, kulit mereka digunting pada saat di dunia pada saat itu. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus sadari bahwa musibah yang kita alami, kerugian harta, rumah yang hancur dan sampai hari ini kita enggak bisa pulang kembali ke rumah, itu tidak gratis. Itu ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Allah akan bayar dengan pahala yang luar biasa. Hadirin, kan kita ingat di dalam Al-Quran, apa sih pahala orang-orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiri sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Bukan satu, bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, bukan 1000 kali lipat, tapi tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dan kita harus berbahagia karena ini hanya ujian, ini kenikmatan. Bahkan sekali lagi, orang yang gak pernah kena musibah pada hari kiamat nanti akan berharap, nyesel dia. Bukan berharap, nyesel. Kenapa pada saat di dunia daerah saya enggak kena gempa? Sehingga saya bisa bersabar, dapat tuh ganjaran dari saudara-saudara saya di Aceh, di Merdu, dan di titik-titik gempa yang lain. Kenapa saya enggak kena banjir? Sehingga saya bisa dapat pahala saudara-saudara saya yang ada di Garut pada waktu itu. ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dekat rumah saya enggak ada gunung? Jadi enggak meletus. Sehingga saya bisa mendapatkan pahala orang-orang yang sabar, saudara-saudara saya yang ada di lereng Gunung Merapi misalnya. Itu yang ada di kepala mereka. Sekarang sih mereka ngomongin kita. Bantu enggak, ngomongin iya, kan begitu. Walaupun enggak semua. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang masih punya iman. Yang beli tiket pesawat sendiri datang untuk ketemu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang enggak bisa datang karena ada uzur, transfer uang banyak. Dan ini yang kita rasakan. Tapi masih banyak juga di luar saya enggak peduli sama sekali. Yang penting bukan saya dan keluarga saya. Pada saat hari kiamat mereka menyesal, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pahala korban gempa yang sabar, ingat, yang sabar. Yang ngeluh enggak dapat. Yang enggak bisa nahan emosi enggak dapat. Ini bagi yang siapa? Yang sabar. مَسْطَعَتْ فِي دُنْيَا الْفَنَى بِهُدَاهُ